sebuah kebanggaan terukir di dada. Untukmu Semarang yang selalu ku bangga, kami di sini selalu ada. Untukmu selamanya berjuang tak kenal berhenti. Satu rasa berbagi makna, gandeng tangan kita bersama. Satu padu raih juara. Kami kan selalu di sini mendukung hingga akhir hayat ini. Berjuang bersama raih juara. Untukmu kebanggaanku. Kan selalu di sini mendukung hingga akhir hayat ini. Berjuang bersama raih juara. Untukmu kebanggaanku. Kami kan selalu di sini mendukung hingga akhir hayat ini. Berjuang bersama raih juara. Untukmu kebanggaanku. Untukmu kebanggaanku. Untukmu kebanggaanku.